الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum Al-Dhihar. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Al-Dhihar yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Atau dia menyebutkan salah satu dari mahramnya, saudara perempuanku atau ibu susuan atau yang lainnya. Atau dia menyebutkan selain punggung dari bahagian tubuh mahramnya tersebut, yang tujuannya adalah bahwa dia mengharamkan istrinya terhadap dirinya. Maka ini yang disebut al-zihar. Dan di masa jahiliyah ini termasuk salah satu cara untuk mentalak seorang istri. Lalu kemudian setelah Islam datang, maka Islam membatalkan hukum tersebut dan mengharamkan adanya zihar dengan konsekuensi pembayaran kafarah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka hendak kembali, dan sebelum terjadi hubungan maka wajib hukumnya membayar kafarah. Kata beliau rahimahullah taala, kafaratul zihar, adapun kafarah zihar, kafaratul zihari, murattabatun ala nahwil ati. Kafarah, penebus kesalahan seorang suami yang menzihar istrinya, itu berurutan berdasarkan yang berikut ini. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minah salimatin minal uyub, membebaskan hamba sahaya yang mukmin, yang muslim, yang tidak memiliki aib. Membebaskan budak. Fa in lam yajid ar-raqabata aw lam yajid thamanaha, apabila dia tidak mendapati budak untuk dibebaskan atau yang senilai dengannya, dia tidak memiliki harta yang senilai dalam membebaskan budak. Shoma syahraini qamariyaini mutatabi'ain, maka kafarah yang berikutnya adalah berpuasa selama 2 bulan. 2 bulan hitungan bulan qamariyah. Hitungan bulan qamariyah mutatabi'ain yang berturut-turut. Yani bulan qamariyah berdasarkan hitungan hijriyah. Ya. Datangnya bulan menuju bulan yang berikutnya. Hitungan hijriyah dalam 1 bulan antara 29 dan 30 hari. Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. La yafsilu baina syahraini illa bi shaumin wajibin ka shaumi ramadan. Tidak boleh ada yang memisahkan antara 2 bulan tersebut. Jadi harus berturut-turut. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. berpuasa 2 bulan berturut-turut, jadi harus tiap hari. Kapan ada satu hari dia tidak berpuasa tanpa uzur, maka batal 2 bulan berturut-turutnya. Sehingga dia harus mengulangi dari awal. Kecuali jika yang memisahkan itu adalah puasa yang wajib, puasa Ramadan. Misalnya dia hendak membayar kafarah. Pembayaran kafarah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia baru berpuasa kafarah selama 20 hari. Hari yang berikutnya telah memasuki 1 Ramadan. Maka yang wajib baginya berpuasa Ramadan selama 30 hari misalnya. Setelah dia berpuasa Ramadan, maka dia wajib hukumnya untuk melanjutkan ke hari yang berikutnya setelah berpuasa Ramadan setelah Id, lalu kemudian dia langsung melanjutkan untuk berpuasa 2 bulan. 20 hari sebelumnya yang dia kerjakan sebelum Ramadan itu tetap terhitung. Tetap terhitung. Dia tinggal menambah hari-hari yang berikutnya. Au iftari wajib. Atau tidak berpuasa karena hukumnya wajib untuk tidak berpuasa. Tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Kal iftar lil Id. Seperti tidak berpuasa karena Id, Idul Fitr dan Idul Adha wa ayyamit tasyriq dan hari-hari tasyriq, tidak diperbolehkan berpuasa. Wal iftar lil maradhi was safar, dan dia tidak berpuasa karena sakit atau karena safar yang diberi rukhsah seseorang untuk tidak berpuasa. Maka wajib baginya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kecuali apabila ada uzur, itu intinya. Apabila ada uzur, misalnya sakit yang menyebabkan dia lemah, maka dia ma'zur. Ketika dia sembuh, dia langsung melanjutkannya. Ini kafarah yang kedua. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ فَيُطْعِمْ 60 مِسْكِينًا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره من قوت البلد. Apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin, satu mud dari jenis albur. Albur jenis gandum yang istimewa. Atau setengah sa'. Setengah sa', yakni 2 mud. 2 mud dari selain albur. Dari syair, dari jenis syair, terigu, atau yang semisalnya, kata beliau 2 mud min qutil balad, dari makanan pokok yang berlaku di setiap negeri. Seperti di negeri kita ya beras. Nah, beras. Atau dengan cara memberi makan kepada mereka makanan jadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau membayar fidyah ketika beliau tidak mampu lagi berpuasa disebabkan karena usia beliau yang sangat tua yang menyebabkan beliau lemah, maka beliau memanggil 30 orang miskin lalu memberi makan kepada mereka hingga mereka merasa kenyang. Maka beliau telah membayar fidyah. Maka demikian pula halnya memberi makan kepada 60 orang miskin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, lalu kemudian mereka bertekad untuk kembali, bertaubat dari apa yang mereka ucapkan ketika menzihar istri-istri mereka, maka yang wajib adalah membebaskan budak sebelum terjadi hubungan di antara suami istri. Dan seterusnya dari firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 bulan berturut-turut kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Wali hadithi Salamah ibn Sakhr al-Bayadhi lama ja'ala mra'atahu alaihi ka dhahri ummihi amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi'idqi raqabah. Demikian pula berdasarkan hadith Salamah bin Sakhr al-Bayadhi, ketika beliau yani Salamah menjadikan istrinya terhadap dirinya seperti punggung ibunya, yani menzihar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk membebaskan budak. Fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain, apabila dia tidak mendapati budak untuk dibebaskan maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yajid fal it'am, dan apabila dia tidak mampu, fa illam yajid mestinya fa illam yastati', fa illam yastati', apabila dia tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Fa in jama'a al-mudhahiru qabla yukaffir kana athiman 'asiyan, apabila seorang suami dia telah memzihar istrinya berarti wajib baginya untuk membayar kafarah, wajib baginya membayar kafarah. Tapi sebelum dia membayar kafarah dia sudah mendatangi istrinya, dia telah mendatangi istrinya sebelum qabla yukaffir, sebelum dia membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan turut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin, maka dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempersyaratkan min qabli ayyatamasa, sebelum keduanya berkumpul. Maka tidak diperbolehkan. Ketika dia melanggar maka dia melakukan dosa. Wa la talzamuhu illa kafaratun wahidah, namun tidak ada yang mengharuskan dia kecuali membayar 1 kali kafarah. Bukan karena dia melanggar perintah tersebut, bermaksiat kepada Allah lalu dilipat gandakan kafarahnya, tidak. Dia tetap wajib untuk membayar kafarah. Gimana kalau dia tidak membayar kafarah? Ya dia berdosa terus. Ya, dia terus mendatang istrinya dalam keadaan dia tidak membayar kafarah, maka dia terus berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk dosa besar. Wa tabqa al-kafaratu mu'allaqatan fi dhimmatihi hatta yukaffir. Dan kafarah, pembayaran kafarah itu tetap menjadi tanggung jawab dia, menjadi beban yang ada di pundaknya. Ya, dia terus berdosa ketika dia mendatang istrinya sampai dia membayar kafarah tersebut. Nah, wa tahrimu zaujatihi alaihi baqin aidan hatta yukaffir. Dan diharamkan baginya untuk mendatangi istrinya itu hukumnya tetap sampai dia membayar kafarah. Ya, sampai dia membayar kafarah. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali seorang suami apabila dia memzihar istrinya lalu kemudian dia mendatanginya sebelum dia membayar kafarah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah secara ringkas hukum-hukum seputar al-zihar. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.